ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Beliau bawakan di sini sebuah ayat dan ada tiga riwayat. Iya. Ayat kata penulis rahimahullahu taala wa qaulullahi taala dan firman Allah taala qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal kunna kashifatu durri al-ayah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin, ara'aytum ma tad'una min dunillah, terangkan kepadaku tentang sesembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru, kalian beribadah kepadanya. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih, jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu? Kalau kita lanjutkan ayatnya, au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, demikian pula kalau Allah menghendaki rahmat untukku, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, Allah yang maha mencukupiku. Kepadanya lah orang yang bertawakal, selalu bertawakal. Baik. Ini ayat di surah Az-Zumar. Iya. Jadi makna ayat ini, saya terangkan dulu ya makna ayat. Jadi makna dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berucap kepada kaum musyrikin. Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Kabarkan kepadaku. Ya, tentang orang-orang yang kalian ibadahi, ma tad'una, yang kalian ibadahi, kalian meminta kepadanya supaya datang kemanfaatan atau tertolak bahaya. Min dunillah, selain daripada Allah. Dari tandingan-tandingan, sembahan-sembahan. Ya. In aradani Allahu bidurrin, kalau Allah menghendaki bahaya untukku. Bahaya apa saja? Bahaya dalam bentuk bala, dalam bentuk sakit, kefakiran, kesusahan. Kalau Allah menghendaki bahaya untukku. Hal hunna kashifatu durrih? Ya. Apakah kalian tahu bahwa mereka itu mampu untuk menyingkap bahaya itu? Au aradani bi rahmatin. Atau kalau Allah menghendaki untukku rahmat. Misalnya Allah menghendaki saya sehat. Saya di atas afiat, di atas kebaikan. Selamat dari petaka. Ya. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah yang kalian ibadahi itu bisa menahan dari rahmat Allah? Iya. Bisa menahan dari rahmat Allah. Maka Allah perintah kepada nabinya, "Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, hasbiyallah." Ya, Allah lah yang mencukupiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah orang yang bertawakal, selalu bertawakal. Bertawakal artinya dia sandarkan, dia serahkan perkaranya dan dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka terlihat ya dari ayat ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Sisi pendalilan penulis. Nah, jadi ayat ini memutus keterkaitan kaum musyrikin kepada siapa yang mereka ibadahi. Siapa yang mereka ibadahi. Bahwa apa saja yang kalian ibadahi, yang kalian meminta kepadanya, itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula bisa menolak apa? Tidak bisa menolak bahaya. Ya. Maka dengan demikian, ya, terputus segala ketergantungan pada apa yang kalian ibadah itu. Itu bukan tempat untuk bergantung apa yang kalian ibadahi tersebut. Iya. Bukan tempat untuk bergantung. Jadi kalau syirik akbar seperti ini, berhala-berhala ini tidak bisa memberi manfaat, ya, di dalam untuk mereka yang mengibadahi mereka, tidak bisa memberi manfaat dalam bentuk mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya, ya, maka demikian pula segala hal yang kalian jadikan sebagai sebab yang kalian bergantung kepadanya, bukan sebab syar'i atau sebab qadari, itu semuanya tidak bisa apa? Tidak bisa memberikan manfaat bagi kalian. Itu sisi pendalilannya. Ya, baik. Jadi ini terkait dengan masalah memutus apa? Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi batillah segala ketergantungan tersebut. Karena itu mereka bergantung pada hal yang tidak ada hakikatnya, hal yang mereka sangka saja dalam mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Ya. Maka berhala-berhala atau apa yang diibadahi oleh kaum musyrikin, ya, dan semisal dengannya memakai dari gelang, jimat-jimat dan seterusnya, ini semuanya tidak ada pengaruhnya di dalam menyingkap bahaya ataupun menolak apa? Di dalam menyingkap bahaya ataupun di dalam mendatangkan manfaat. Baik, itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Jelas ini ya? Baik, atau saya bahasakan dengan bahasa lain. Iya. Sekarang ayat ini menyinggung tentang apa? Kaum musyrikin terkait dengan siapa yang mereka ibadahi, kan begitu? Terkait dengan sembahan-sembahan mereka. Diputus sesembahan-sesembahan ini tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat. Kenapa tidak bisa mendatangkan manfaat menolak bahaya? Kenapa? Karena mereka tidak dijadikan sebagai sebab di situ. Maka dikiaskan segala hal yang bukan sebab syar'i dan qadari sama seperti itu. Sama seperti itu. Jelas ya? Tidak bisa menjadi sebab di dalam menolak bahaya ataupun di dalam mendatangkan manfaat. Ya, maka ini ayat agung, dasar kaidah untuk pembahasan ini. Dasar kaidah untuk pembahasan ini. Iya. Terdapat di dalam ayat penegasan batilnya kesyirikan. Karena setiap yang diibadahi selain daripada Allah itu tidak memiliki kemampuan menolak bahaya atau mendatangkan manfaat bagi orang yang menyembahnya. Maka ini menunjukkan batilnya kesyirikan. Yang kedua, terdapat peringatan dari bahaya memakai gelang, memakai ikatan, memakai apa namanya, kalung atau yang semisal dengannya sebagai sebab mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Karena itu dari jenis kesyirikan yang dimaksudkan oleh kaum musyrikin pada berhala-berhala mereka. Iya. Dan ayat ini terdapat bahwa apa yang bukan sebab secara syar'i dan bukan sebab secara qadari tidak boleh dijadikan sandaran dan kita harus terputus darinya. Tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dan harus terputus darinya. Iya. Dan terdapat juga di dalam ayat kewajiban tawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga dasar di dalam syariat untuk mendebat kaum musyrikin guna menjelaskan kebatilan akan kesyirikan yang mereka kerjakan. Baik. Ini ya, dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Sekarang bisa dimengerti ya kesimpulannya pada ayat. Tadi kan saya sudah terangkan bahwa segala yang digantung itu syirik asghar, dia kembali kepada berapa? Dua sebab. Nah, dua sebab ini yang sebenarnya yang ingin ditegaskan oleh penulis dari ayat. Yang pertama, i'tiqadus sababiyya fi ma laysa sababan syar'iyan wala qadariyan. Kemudian yang kedua, at-ta'alluqu bima yutawahhamu wala haqiqata lahu. Yang pertama, meyakini sesuatu itu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab syar'i dan bukan sebab qadari. Ini ayatnya jelas atau tidak? Hah? Jelas. Dari sisi mana pendalilannya? Kaum musyrikin minta kepada sembahan-sembahan mereka. Ya. Sudah diterangkan. Kalau Allah menimpakan bahaya, sembahan mereka mampu menolak bahaya? Tidak mampu. Kalau Allah memberikan rahmat, mampu sembahan mereka menolak rahmat, menahan rahmat Allah? Tidak mampu. Kalau begitu, mereka ini bukan sebab. Iya. Jelas ya? Maka bersandar kepada mereka sebagai sebab, itu dari jenis kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Itu satu. Dan yang kedua, mereka ini hanya sangkaan saja, disangka bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Padahal tidak ada hakikatnya. Karena mereka tidak mampu menolak bahaya dan tidak mampu menahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jelas ini ya? Jadi yang penting itu di pembahasan kitab Tauhid, untuk setiap ayat dan setiap hadis yang dibawakan oleh penulis, kita tahu sisi pendalilannya. Ya. Kita mengerti sisi pendalilannya. Ini kadang sisi pendalilan perlu diulangi beberapa kali. Dipahami. Supaya melekat di dalam hati. Ini saya ingatkan ya cara kita memahami kajian-kajian di pembahasan kitab Tauhid ini. Baik. Dalil yang kedua. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, An Imran ibn Husainin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ya, nama lengkap beliau Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Ini mau diperbaiki ya harakatnya, radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Imran bin Husain ini masuk Islam di tahun terjadinya perang Khaybar. Nah, tahun keberapa itu? Tahun ke-7 Hijriah. Kemudian beliau ikut beberapa peperangan. Nah, di Fathu Mekah, Imran bin Husain yang membawa bendera Khuza'ah. Dia membawa bendera kabilah Khuza'ah. Karena waktu Fathu Mekah itu hadir banyak kabilah dari sahabat. Nah, yang membawa bendera Khuza'ah, kabilah Khuza'ah adalah Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Setelah itu beliau berpindah di Basrah, Imran bin Husain, dan meninggal di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Jadi Imran bin Husain berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki. Iya. Melihat seorang lelaki. Fi yadihi halqatun min sufur. Yang di tangannya itu terdapat gelang kuningan. Gelang kuningan dari tembaga maupun yang semisal dengannya. Maka faqala, maka beliau berkata, Iya. Di riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa yang ada gelang di tangannya itu Imran ibnu Husain sendiri. Di dalam riwayat Al-Hakim, dia masuk menjumpai Nabi, kata Imran, dan di lenganku, fi adudi, di lenganku ada lingkaran dari kuningan. Ya, dia simpan di lengannya. Baik. Iya. Jadi sangkaan di masa jahiliyah dahulu, mereka membuat halqa di lengan itu untuk menolak gangguan gangguan ain dan gangguan jin serta yang semisal dengannya. Iya. Itu kalau dia pakai yang kuning. Kalau mereka pakai dari perak, itu mereka yakini bisa mendatangkan keberkahan atau menolak penyakit bawasir. Iya. Atau yang semisal dengannya. Nah, kalau dia pakai cincin yang ada ukiran-ukirannya, itu katanya penjagaan dari jin. Itu beberapa bentuk keyakinan kaum musyrikin. Ini mirip ya semuanya. Gantungan-gantungan, jimat-jimat, hal-hal yang dia pakai untuk apa? Untuk menolak bahaya. Ya, dijadikan sebagai sebab untuk menolak bahaya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Iya. Ini pertanyaan Nabi. Apa ini? Jadi ada pertanyaan, beliau merinci apa sebabnya dia pakai. Apa sebabnya dia pakai? Ini kadang seorang mufti merinci ya. Merinci sebab sebuah perbuatan. Iya. Dan mungkin saja ini pengingkaran dari Nabi. Ma hadhihi, apa ini yang kamu lakukan? Tapi pengingkaran dalam bentuk dia tanya. Qala minal wahina. Maka dia menjawab minal wahina. Wahina ini penyakit ya. Penyakit yang membuat badan itu menjadi lemah. Iya. Jadi dia katanya penyakit pada urat yang menimpa bahu dan tangan. Iya. Baik. Jadi mereka dipasang memang di situ untuk menolak penyakit al-wahina ini. Faqala, maka Nabi berkata, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Kata beliau, lepaskanlah. An-naz' itu artinya mengambilnya dengan kekuatan. Ya. Jadi lepaskan, cabut, kan begitu. Itu naz' namanya. Iya. Di dalam sebagian riwayat, umbudha angka, buang dari engkau. Dipakai kata buang. Kalau buang kan lebih dalam lagi. Ya, karena dia mengandung makna melepaskan dan apa? Dan menjauhkannya, melemparnya. Itu membuang namanya. Iya. Jadi lepaskan. Ini tidak memberi manfaat bagi kamu. Ya, bahkan membahayakan kamu. Bahayanya bagaimana? Dia tidak menambah engkau kecuali apa? Kecuali membuatmu semakin lemah. Ini terdapat bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu, dia akan mendapatkan lawan dari apa yang dia cari. Ya. Jadi dia ingin menolak penyakit lemah, dia akan menjadi semakin lemah. Iya. Itu memang ditunjukkan oleh sejumlah hadis dari kaidah-kaidah syariat bahwa orang yang bikin mukhalafah syar'iyah maka akan diberlakukan padanya muamalah binaqidi qasdihi, lawan dari apa yang dia maksudkan. Iya. Baik. Kata beliau, fa inna kalau mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Sungguhnya kamu kalau engkau mati dan gelang itu masih melekat pada tubuhmu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak ada masalah dengannya. Ya. Hadis ini oleh penulis dikatakan bisanadin la ba'sa bihi. Sanadnya tidak ada masalah. Beliau membahas sanad. Memang kalau dilihat pada rawinya, mungkin sanadnya bisa dihasankan. Mungkin sanadnya bisa dihasankan. Tetapi kalau dilihat pada hakikat riwayatnya, ya memang hadis ini ada kelemahan. Hadis ini ada kelemahan padanya. Iya. Karena hadis ini dari jalan Al-Mubarak Ibn Fudhala dari Al-Hasan Al-Basri dari Imran Ibn Husain. Ya, Al-Mubarak bin Fudhala ini bisa dihasankan hadisnya, hanya saja dia ini mudallis yang sangat jelek tadlisnya. Iya. Sangat jelek tadlisnya. Baik. Nah, itu saja yang dipermasalahkan, tadlisnya. Ya, dan telah datang riwayat yang lain dari jalur Ma'mar dari Al-Hasan dari Imran bin Husain, mauquf dari Imran. Bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Ma'mar dari sisi riwayat lebih kuat. Lebih kuat. Baik. Jadi ini hadis dari sisi makna, maknanya benar ya. Tapi dari sisi riwayat ada kelemahan pada hadis ini. Nah, di situ kata ma'aflahta abadan. Engkau tidak beruntung selama-lamanya. Iya. Kau tidak beruntung. Apa artinya tidak beruntung selama-lamanya? Ya, ini tergantung dia masuknya ke syirik apa? Syirik asgar atau syirik akbar? Jelas ya? Kalau tidak beruntung, maaflah tak. Tidak beruntung selama-lamanya, maka penafian di sini maknanya kalau dia syirik akbar, penafian keberuntungan itu artinya keberuntungan ditahan, sama sekali dia tidak dapat keberuntungan. Nah, ini syirik akbar namanya. Tapi kalau dia syirik asgar, engkau tidak beruntung selama-lamanya, maka penafian di situ adalah tabi'id, menjauhkan keberuntungan. Keberuntungan itu dijauhkan dari engkau. Ya, dijauhkan bukan artinya tidak dapat sama sekali, tapi hal yang dijauhkan. Nah, ini kalau dia syirik apa? Syirik asgar. Baik. Jadi itu pembahasan ya. Apa namanya? Seperti yang telah saya sebutkan, hadis-hadis itu selalu berjalan di atas kaidah. Tidak ada yang keluar dari apa? Dari kaidah dan riwayat-riwayat serta ketentuan-ketentuan yang telah dimaklumi. Baik. Di dalam hadis ini ya terdapat beberapa faedah ya dari maksud dibawakannya oleh penulis. Ya. Jadi maksud utamanya beliau terangkan di sini bahwa memakai gelang atau apa yang dilingkarkan ya untuk menolak bahaya ini dari kesyirikan yang tidak membawa keberuntungan. Dari kesyirikan yang tidak membawa keberuntungan. Iya. Karena dinafikan al-falah darinya. Baik. Jadi itu tujuan utamanya dibawakan hadis ini oleh penulis rahimahullahu taala. Fa innaka law mitta atau fa innaka law mutta wa hiya alayka ya. Ma'aflah ta'abadan. Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa dilarang seseorang itu berobat dengan hal yang diharamkan. Terdapat di dalam hadis pengingkaran terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan mengajari orang yang perlu diajari. Iya. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, terdapat bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Di dunia syirik yang dia lakukan membuat dia semakin lemah, di akhirat tidak membawa apa? Keberuntungan sama sekali. Dan terdapat seorang mufti itu, dia merinci. Kalau ada hal yang perlu dirinci, dia minta rincian, dia tanya. Ya. Dan maksud seseorang itu kadang penting untuk diketahui apa maksud dia melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini dijadikan oleh penulis dalil bahwa syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar. Lebih besar daripada dosa besar. Sebab kalau ini syirik asghar melekat padanya, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Baik. Dan akan datang nanti penulis menegaskan di sini bahwa kesyirikan tidak diberi udur padanya dengan kejahilan. Kita akan bahas nanti pada tempatnya. Baik. Ini dalil yang kedua di dalam bab ini. Kemudian dalil yang ketiga, kata beliau rahimahullah, walahu an Uqbata ibni Amirin marfu'an. Walahu, diriwayatkan pula. Maksudnya diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu secara marfu'. Ya, dan ini hadits Uqbah bin Amir, haditsnya dihasankan oleh para ulama. Ya, dianggap bagus sanadnya oleh Al-Mundhiri, dan Al-Manawi berkata sanadnya sahih. Ya. Sanadnya sahih. Baik. Hadits Uqbah bin Amir ini secara marfu. Secara marfu artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berucap tentangnya, itu meringkas ya. Jadi kalau bahasa umumnya dari Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa umumnya. Kalau diringkas dari Uqbah bin Amir marfu'an, langsung disebutkan konteksnya. Man ta'allaqa tamimatan. Barang siapa yang bergantung dengan tamimah. Iya. Bergantung dengan tamimah. Di sini dibahasakan ta'allaqah. Barang siapa yang bergantung. Iya. Bergantung dengan tamimah. Sebentar. Uqbah bin Amir, nama lengkap beliau Uqbah bin Amir bin Amr bin Abbas bin Amr bin Adi al-Juhani. Nah, beliau salah seorang dari sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, sangat fasih. Beliau hadir di perang, di berbagai peperangan, dan beliau pernah menjadi gubernur Mesir selama 3 tahun. Meninggalnya mendekati tahun 60 Hijriah, radhiyallahu anhu. Iya. Jadi Uqbah bin Amir berkata, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, niscaya Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Ya, tidak akan menyempurnakan keinginannya. Kalau dia menggantung di sini, dia menggantung tamimah, apakah dia gantungkan pada dirinya atau dia gantungkan kepada orang lain? Pada anak kecil, pada keluarganya, pada kendaraannya, atau yang semisal dengannya. Itu makna ta'allaqah. Atau juga ta'allaqah bisa bermakna hatinya itu bergantung. Iya. Digantungkan hatinya di dalam mencari kebaikan ataupun di dalam menolak bahaya. Maka fala atammallahu lah. Allah tidak akan menyempurnakan untuknya. Maksudnya tidak dikabulkan untuknya. Iya. Apa yang dia maksudkan tidak diberi. Bahkan dia akan diberi hal yang bertentangan dengan yang dia maksudkan. Hal yang bertentangan dengan apa yang dia maksudkan. Nah, jadi di sini Nabi mendoakan. Ya, mendoakan. Pala atammallahu lah. Semoga Allah tidak mengabulkan untuknya, tidak menyempurnakannya. Iya. Ini kan doa ya. Jadi kalau didoakan kejelekan untuknya, menunjukkan perbuatan ini boleh atau tidak? Ini menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Ini sisi pendalilan penulis. Iya. Dan di sini tatkala dia bergantung kepada selain Allah, padahal yang bukan merupakan sebab syar'i dan bukan merupakan sebab qadari, maka dia masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan kesyirikan. Iya. Ini sisi pendalilan penulis. Iya. Dan di sini bahasanya man ta'allaqa tamimatan dalam bentuk nakirah. Kalau ada nakirah di siyaqus syart, ini memberikan ifadah apa? Umum. Iya. Dia masuk umum segala bentuk tamimah, apa saja dari bentuk tamimahnya. Iya. Dari bentuk tamimahnya. Baik, tamimah itu akan datang ya di bab berikutnya, penjelasan dari penulis definisi tamimah. Dia adalah sesuatu yang mereka gantung, ya. Mereka anggap itu menolak dari bahaya-bahaya. Ya, menolak dari bahaya-bahaya. Iya. Jadi ini yang dibuat oleh orang-orang Arab di masa dahulu, kadang mereka gantungkan pada anak-anaknya untuk menolak ain menurut mereka. Iya. Dan tamimah itu beraneka ragam apa yang digantung. Bisa dari apa namanya? Dari bacaan-bacaan, dan bisa dari tulang, bisa dari tulisan, dan bisa selain daripada itu. Baik. Jadi siapa yang bergantung dengan tamimah, Allah tidak sempurnakan untuknya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Iya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya. Iya. Wada'ah ini, ya, wada'ah ini sesuatu yang mereka keluarkan dari laut. Sesuatu mereka keluarkan dari laut. Warnanya putih. Warnanya putih. Iya. Nah, kemudian mereka gantungkan di leher anak-anak kecil mereka. Katanya untuk menolak ain. Untuk menolak ain. Baik. Jadi kalau dia menggantungkan wada'ah, maka fala wada'a Allahu lah. Tidak ada wada' baginya. Wada'a yada'u da'atan, artinya itu da'ah bermakna sukun, ketenangan. Iya. Bermakna apa? Ketenangan. Jadi maksudnya Allah tidak akan memberikan apa? Ketenangan pada dirinya. Jadi tadinya dia menggantung wada'ah untuk menolak apa? Bahaya penyakit. Malah dengan menggantungnya dia semakin gelisah. Semakin tidak tenang. Semakin tidak tenang. Ini bahayanya apa? Dari jimat-jimat ataupun gantungan-gantungan yang seperti ini. Ya, kalung-kalung yang seperti itu. Kalau ini wada'ah kalung ya, digantungkan di leher. Berasal dari laut. Nah, jadi fala wada'a Allahu lah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang bergantung dengan tamimah, maka dia telah berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Iya. Baik. Jadi ini ada sebabnya di riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh sekelompok kaum, 10 orang jumlahnya. Iya. Nabi membaiat 9 orang. Satu orang lagi tidak dibaiat oleh Nabi. Maka dikatakan, ya Rasulullah, engkau telah membaiat 9. Dan engkau menahan tidak membaiat satu orang ini. Kata Nabi, inna alaihi tamimatan. Pada orang ini ada tamimah padanya. Iya. Maka Nabi masukkan tangannya ke tamimah itu, lalu beliau potong. Beliau putus. Ini langsung ya diingkari oleh Nabi. Setelah itu Nabi membaiatnya. Kemudian Nabi berkata, "Wa man ta'allaqa tamimatan faqada asyrak." Siapa yang bergantung dengan tamimah, maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Dan ini menunjukkan bahwa menggantung tamimah itu bukan masuk ke dalam syirik apa? Syirik akbar. Andai kata syirik akbar, maka orang ini akan disuruh bersyahadat dulu. Kan begitu? Ini dia cuma jadikan sebagai sebab. Ya, karena itu kemarin saya sebutkan salah satu dhabit dari syirik asgar, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah dallatil adillah ala annaha apa? La tukhriju minal millah. Menyetarakan Allah, selain Allah dengan Allah padahal yang merupakan kekhususan Allah yang dalil-dalil menunjukkan bahwa dia tidak mengeluarkan dari keislaman. Ini dalil menunjukkan tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman. Maka masuknya dalam syirik apa? Syirik asgar. Iya. Jadi sini sisi pendalilan penulis tegas. Ya, sangat jelas sekali bahwa menggantung tamimah itu adalah bentuk dari apa? Kesyirikan. Ya, maka ini berlaku pada kaidah. Berlaku pada kaidah bahwa apa saja yang digantung, dia bersandar kepada yang digantung sebagai sebab, padahal dia bukan sebab syar'i dan bukan sebab qadari, maka itu adalah apa? Masuk di dalam kesyirikan. Iya. Walaupun kalimat faqad asyrak itu lebih luas kandungannya ya, bisa syirik akbar, bisa syirik apa? Syirik asgar, tergantung pada apa? Pada niatnya. Bagaimana tadi rinciannya? Kapan dia syirik asgar? Kalau dia yakini sebagai sebab. Kapan syirik akbar? Kalau dia yakini tamimah ini dengan sendirinya memberi manfaat dan memberi apa? Bahaya. Maka itu menjadi syirik akbar. Baik. Selesai hadis yang kedua ini. Ya.